Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca Ratib Al-Haddad atau biasa disebut Ratib Haddad. Jadikan bacaan ini bacaan setiap hari. Ya, setiap hari. Habis maghrib boleh, habis isya boleh. Di antara maghrib dan isya atau setelah isya. Kalau bisa jangan ditinggalkan istiqomah setiap hari. Meskipun dalam keadaan pergi ke planet lain dibaca. Ya, pergi ke planet lain dibaca. Terjemahannya kan udah ada, ya kan? Ibu-ibu udah lihat terjemahannya di situ kan, Bu? Ya, terjemahannya sudah ada. Kandungan itu maksudnya apa? Setiap Jumat saya terangkan sedikit, sedikit. Ya, yang jelas doa-doa yang ada di sini, kalau ibarat senjata itu nuklir. Ya, kalau ibarat senjata itu nuklir. Tapi nuklir untuk buka pintu langit, bleng, langsung terkabul semua. Ya, langsung terkabul semua. Dan janji dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan para awliya wassalihin, siapa yang mendawamkan zikir Ratib Haddad ini setiap hari, maka insya Allah meninggalnya pasti husnul khotimah. Ya, insya Allah meninggalnya pasti husnul khotimah. Yang mau baca tiap hari. Kok bisa? Gitu kan ya? Kok bisa tiap Jumat datang ke sini atau mendengarkan lewat radio nanti paham kenapa kok bisa seperti itu. Ratib ini disebut Ratib Al-Haddad karena yang menyusun adalah seorang ulama dari Bani Alawi, cucu Nabi Muhammad SAW, yang marganya adalah Al-Haddad, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Beliau sejak usia kurang lebih 4 tahun sudah tunanetra. Ya, sejak usia kurang lebih 4 tahun. Sebab tunanetranya ada yang bilang karena kena sakit cacar, ada yang mengatakan karena kena percikan parfum. Jadi pernah ada orang yang soleh menyiramkan parfum ke wajahnya sehingga matanya itu tidak bisa melihat lagi setelah itu. Tujuannya biar enggak terpengaruh oleh duniawi, tapi hatinya hidup, hatinya bisa melihat. Karomahnya masih sangat banyak, udah sering saya sebutkan. Di antaranya beliau tuh masih kecil suka dibedo sama teman-temannya ya. Digoda sama teman-temannya, diajak lomba lari. Tunanetra diajak lomba lari, tapi di depan dikasih basangan, jebakan gitu ya. Jebakan dikasih lubang-lubang. Maksud temannya biar terperosok masuk ke situ. Mau ngetes ini. Karena dilihat yang satu ini kecil tunanetra tapi punya kemampuan yang luar biasa. Temannya ngasih jebakan sengaja untuk ngetes, mau tahu. Setiap kali sampai di jebakan itu beliau loncat. Setiap kali sampai di jebakan berikutnya beliau loncat. Temannya heran, ini yang melek saja pasti masuk ya. Yang enggak melek, yang tunanetra justru bisa menghindar. Kemudian ibadahnya sejak kecil alhamdulillah pulang dari playgroup kalau sekarang ya, pulang dari playgroup, alhamdulillah mirip dengan kita waktu kita masih playgroup. Setiap hari sholat sunnah 200 rakaat. Ya, pagi itu sholat sunnah 200 rakaat. Mirip waktu kita masih playgroup kan Bu? Mirip, wong kita gak pernah playgroup kan ya? Mirip. Kemudian selain sholat sunnah 200 rakaat, beliau jalan-jalan dari masjid ke masjid itu masih kecil pulang sekolah, hobinya seperti itu. Kalau anak-anak kita hobinya main, atau kalau kita dari mall ke mall, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hobinya dari masjid ke masjid. Untuk apa? Salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi cuman jalan-jalan ke masjid, masuk masjid, Allahu Akbar, menghormati masjid. 2 rakaat salam keluar, cari masjid yang lain. Allahu Akbar, 2 rakaat salam keluar, cari masjid yang lain. Panjenengan udah pernah tur masjid satu Solo belum? Belum. Jadi kalah sama Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad masih playgroup TK. Itu hobinya keliling masjid di kotanya. Dan masjid di kotanya ada 360 masjid waktu itu. Ya, dan beliau lahir di kota Terim. Itu kebiasaannya waktu masih kecil. Nah, nanti sedikit-sedikit tiap Jumat saya sisipkan ya biografinya sedikit-sedikit. Ratib ini diawali dengan pembacaan Ummul Kitab yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian juga dengan amanah Rasul, ya, yang kita kenal dengan amanah Rasul, yaitu ayat 285 dan 286 surat Al-Baqarah. Ya, 285 dan 286 surat Al-Baqarah. Apa keistimewaannya surat Al-Fatihah dan Amanah Rasul? Kita semua sudah sangat banyak mendengar tentang surat Al-Fatihah. Fatihatul Kitab lima kuriatlah. Surat Al-Fatihah tergantung niat yang baca untuk apa. Makanya tadi di awal saya katakan dalam bahasa Arab, niat membaca rotib ini sebagaimana niat penyusunnya. Otomatis kalau niat saya sama niatnya Habib Abdullah Al-Haddad kira-kira bagus mana? Jelas bagus niatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi tadi niatnya copy paste. Tinggal dikopas ya. Copy paste kalau orang yang suka SMS ya. Copy paste, niru. Ya Allah, saya niat baca rotib ini seperti niatnya yang nyusun rotib ini yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa ila hadratin Nabi Yesus, kita baca surat Al-Fatihah. Nah, orang kalau punya niat apa-apa ditawasuli dengan Al-Fatihah, itu tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak akan ditolak oleh Allah. Cuman sayangnya kita ini walaupun udah sering, masih kurang sering. Kalau punya hajat Al-Fatihah, mau jual barang Fatihah udah belum? Belum. Al-Fatihah, mudah-mudahan motor ini laku harga mahal cepat. Fatihah, udah belum? Belum kan? Nah, ini pakai Al-Fatihah buat gitu. Al-Fatihah, semoga anak saya cepat dapat judulnya Al-Fatihah gitu. Udah belum, Bu? Tiap pagi mulai besok difatihah ya, Bu ya. Pegangan Al-Fatihah gitu. Yang punya tanah mau dijual enggak laku-laku, pegang Al-Fatihah, semoga tanahnya cepat laku. Yang mau nyalon jadi apapun terserah gitu ya. Fatihah dirinya sendiri, Al-Fatihah semoga saya jadi calon. Jadi calon terus, jadi enggak jadi-jadi. Wah, jangan salah. Saya punya guru almarhum Al-Habib Ahmad bin Hasan, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ghawat Dakwah. Ya, saya dulu kan pernah nyantri di sana 6 bulan. Beliau bangun universitas di pesantren karena beliau pengin semua yang lulus dari pesantrennya itu dapat gelar kesarjanaan. Pengennya seperti itu. Jadi nyantri nanti ikut persamaan bisa dapat gelar kesarjanaan buat yang udah aliyah, lulus SMA dan lain sebagainya. Waktu mau bangun itu sama sekali enggak ada uang. Tanah ada pesantren sudah ada tak? Tanah. Mau bangun enggak ada uang. Uang yang seadanya digunakan untuk bangun 700 santri putra waktu itu, sekarang udah ribuan santrinya dan punya cabang pesantrennya. 700 santri diperintahkan habis sholat, beliau kumpulkan di masjid ya, pagi dikumpulkan di masjid, zuhur ya, habis sholat dikumpulkan semua, sholat zuhur biasa jamaah, beliau ngomong begini, setiap santri nanti masuk tuh bangunan, setiap orang baca surat Al-Fatihah, bunyinya begini, Al-Fatihah Anallah yutamim hazal bina bisur'ah. Saya masih ingat apal sampai sekarang. Padahal itu tahun 94 akhir. Ya. Al-Fatihah Anallah yutamim hazal bina bisur'ah. Al-Fatihah. Jadi panjenengan nanti pakai bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Londo. Terserah. Ya, terserah ya Bu ya. Al-Fatihah. Semoga bangunan ini diselesaikan oleh Allah dengan segera. 700 santri suruh masuk semuanya. Satu orang baca satu. Satu baca Fatihah. Satu baca Fatihah. Berapa hari kemudian itu nomor rekeningnya bagian pembangunan full. Kiriman duit masuk dari sana sini ya. Gak tahu yang ngirim siapa. Masuk nyumbang untuk bangun universitas tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti kalau punya hajat gak usah repot-repot. Masing-masing suruh Fatihah selesai. Nah, kalau kita baca rotib ini seperti ini, ada 1000 orang, 1500 orang yang diradius sekian banyak. Kemudian niat masing-masing diikutkan, bayangkan. Sekali tadi kita mulai majelis Al-Fatihah, andai kata di radio ada 10.000 pendengar, semuanya ikut baca Al-Fatihah. Dan niatnya kita seperti niat Habib Abdullah Al-Haddad serta niat panjenengan semua masing-masing. Ini langsung 10.000 Fatihah dorong hajatnya panjenengan. Kira-kira kabul enggak? Hah? Tawasul dengan Al-Quran, kira-kira kabul. Pasti. Jadi kalau doa jangan kira-kira. Orang itu kalau doa gak boleh kira-kira kabul apa ora. Itu gak kabul. Karena tidak ada keyakinan terhadap doa. Orang yang doa harus yakin doanya terkabul. Fatihah yakin. Hajat saya pasti diwujudkan oleh Allah. Makanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum Sufiyah, mereka itu doyan sama Al-Fatihah. Jadi kalau enggak doyan Al-Fatihah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya masih tanda tanya. Ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah doyan dengan Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Ada banyak cerita tentang surat Al-Fatihah. Cuman kalau saya ceritakan, tapi dengan satu catatan ya. Nanti jangan diamalkan dengan niatan yang seperti itu ya. Mau ceritanya enggak? Janji dulu loh tapi ya. Jangan diamalkan dengan niatan yang seperti itu ya. Ada seorang istri yang akhlaknya teramat sangat buruk pada suaminya. Ibu-ibu mirip enggak kira-kira Bu? Enggak ya Bu ya? Oh belum ngomong akhlaknya bagaimana udah ngomong enggak? Lihat dulu. Si istri ini kerjanya cari salahnya suaminya. Yang model begini ada enggak kira-kira Pak? Loh ibu-ibu ngaku? Banyak. Yang kerjanya cari salahnya suaminya. Ya, dan hebatnya ini, zaman dulu kan belum ada handphone, jadi enggak bisa motret, enggak bisa ngerekam ya. Si ibu ini bawanya kertas sama alat tulis. Setiap kali suaminya itu berbuat sesuatu yang menurut dia kurang baik, kurang pas, dicatat. Padahal ini suaminya orang soleh, amalannya benar semua. Tapi kalau ada yang kurang pas, sedikit dicatat. Jam sekian begini, jam sekian begini. Kan seperti itu, dicatat. Kemudian ketemu sama teman-temannya, ya ketemu sama teman-temannya. Setelah itu ngerumpi. Ini kebiasaan siapa nih Pak? Kebiasaan siapa ini? Kok ngaku? Jujur ya? Jujur. Jadi ngerumpi kumpul sama teman-temannya. Suami saya itu memang begini, begini, begini. Isinya cuma jelek-jelekan suaminya. Semoga yang di sini dan yang dengar di rumah tidak seperti itu. Kalau masih seperti itu, mari tobat malam hari ini. Tapi yang jelas yang baca rotib hadat tadi udah tobat semuanya. Ya kan? Ya Rabbana wa'afwana wa'amhulladzi ganamina. Ya kan? Macam-macam dari masalah tobat-tobat itu benar ilallah dan lain sebagainya. Nah, terus suaminya ini lama-lama gak kuat. Mau laporan pada mertua. Kalau istrinya ini kerjanya jelek-jelekin dia dan cari-cari salahnya. Lapor pada mertua. Suatu hari ketika istrinya kumpul ngurumpi dengan teman-temannya, suaminya gantian pegang kertas sama pulpen. Semua omongan obrolannya si istri dan teman-temannya per huruf dicatat. Terus, gimana perkara dicatat semua. Nah, tapi ini si istri ini hebatnya si istri. Ngomong sama teman-temannya di akhir itu ya, kawan-kawan, jelek-jelek begitu suami saya punya kebiasaan yang rada aneh. Apa kebiasaannya? Dia itu setiap kali duduk mesti mau bangun atau mau apa, dia baca Al-Fatihah gitu. Dia baca Al-Fatihah. Yuk kita tiru yang satu ini yuk. Ayo Al-Fatihah gitu ya. Fatihah. Baca. Tulis masuk ini. Kebiasaan suami saya ini kalau habis baca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihahnya itu ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir ditulis. Pegang nih buku kan tutup langsung. Ngadep kepada mertua. Mertua iya. Tolong anaknya dinasehati. Saya udah punya bukti. Gak bisa dipungkiri. Tolong dinasehati nih. Anak panjenengan ini. Istri saya. Akhirnya mertuanya manggil nih. Si istri dipanggil. Nah waktu itu ditanya. Benar kamu begini-begini. Namanya aja perempuan ya Bu ya. Kira-kira ngaku atau gak ngaku Bu? Ngeles ya Bu ya. Enggak siapa yang ngomong. Gak ada. Saya gak pernah begitu ya. Begini begitu gak pernah. Yang ada? Bu. Rupanya ini udah kena susu ini ya. Konsentrasi agak buyar nih. Ya udah saya minum juga dulu ya. Adil. Pendengar di rumah silakan minum minumannya masing-masing yang di rumah. Maaf kalau saya nafasnya masih ngos-ngosan ya. Karena belum fit. Ya, karena belum fit. Tapi insya Allah kalau cuma ceramah sudah sih. Siap insya Allah. Ya kemarin akhirnya saya istirahat di Dr. Un sampai hari apa tuh Selasa ya. Jadi habis pengajian malam itu saya istirahat di Dr. Un. Cuman istirahat Dr. Un, hari Selasa kan asik dikasih infus, dilayani sama suster-suster cantik-cantik. Iya Bu ya? Ini Pak Siswanto, cantik kan ini? Ini Mas Siswanto nih yang layani saya terus ini. Ini dari Jepara ini sampai apa namanya gak ketemu istrinya sudah 12 hari ini. Pulang sehari saya suruh balik lagi ke sini ya, Mas Siswanto hatiku semua ini. Ya bagian apa namanya obat ambil tet dia yang minumkan ini nih gitu kan minumkan obat ini waktu makan satpam satpam saya sampai hari Selasa baru boleh pulang Selasa kemarin ya Selasa pulang kemudian Rabu saya istirahat ya ngajar Kamis istirahat hari ini siap untuk ngajar walaupun belum maksimal ya tapi insya Allah kelihatan pucat nggak. Tidak ya, putih ya bukan pucat ya. Alhamdulillah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Artinya sesakit apapun saya tidak meninggalkan majlis ini. Betul kan? Jumat yang lalu saya juga ngajar. Walaupun cuma setengah jam ya. Selanjutnya diajar ke Abdullah Sa'ad. Ya. Akhirnya ini si istri bantah. Oh enggak, saya enggak gitu. Saya tidak seperti seperti itu enggak benar. Katanya mertuanya, suamimu punya bukti. Apa buktinya? Ini semua perbincangan kalian dicatat. Kaget nih. Si istri kan kaget. Waduh, jangan-jangan nguping di belakang pintu tadi. Ya, jangan-jangan nguping di belakang pintu. Maka si suami mulai buka bukunya. Bukunya dibuka. Begitu dibuka halaman pertama, kaget nih suami. Kosong. Kok tulisannya hilang? Lagi. Kosong lagi. Tulisannya hilang. Yang ada terakhirnya tok. Dibaca. Suami saya itu punya kebiasaan baik. Setiap akhir majlis itu baca Al-Fatihah. Yang tertulis cuma nih. Itu artinya apa? Baca surat Al-Fatihah tadi menghapuskan keburukan satu majlis. Sama Allah hari itu ditunjukkan. Ditunjukkan hari itu ya. Ditunjukkan kebesarannya Allah. Sampai tulisannya di buku itu hilang tentang apa yang dibicarakan sang istri. Maka istrinya langsung nangis tobat. Benar, memang saya benar yang diomongkan sama suami saya. Benar, mulai hari ini saya akan jadi istri yang baik. Tobatnya bukan gara-gara aibnya dibuka. Justru karena aibnya tertutup akibat baca Al-Fatihah. Tapi jangan ditiru loh ya. Nanti ibu-ibu yuk ngerasani akhir-akhirnya Al-Fatihah. Nah, ini kurang ajar kalau gini. Ya ini kurang ajar. Tapi ya mending lah daripada tidak sama sekali kan. Daripada ngerasani jalan Al-Fatihahnya juga tidak jalan. Masih mendingan yang Al-Fatihah jalan gak ngerasani ya. Maksudnya ini salah satu kebesaran surat Al-Fatihah. Cukup dikit ya. Jumat depan saya tambah lagi. Masih tentang surat Al-Fatihah. Udah warak belum? Belum. Maksudnya warak ilmunya udah belum? Belum ya. Maaf kalau apa namanya menu rotinya mulai Jumat ini saya rubah jadi roti apa nih? Sari gandum ya. Dengan seperti itu biar seragam semua. Soalnya kalau satu semir, satu ini. Karena jumlah yang datang kan tidak bisa diprediksi. Nanti kalau saya buat semir terlampau banyak nanti sisa ya. Nanti sisa. Nah kalau ini kan kita bisa nyetok. Disetok kan bisa itu, expirednya kan lama ya. Disetok bisa. Kira-kira cukup enggak ini buat cemilan? Kalau belum cukup semoga nanti ditambah lagi insya Allah. Enggak tahu nambahnya apa, telo, lemper, lento, wallahu alam. Wallahu alam. Saya izinkan kalau yang datang misalnya mau bawa apa telo goreng, tempe goreng ya, mau bawa lento, blanggreng, boleh. Tinggal nanti dipiringi taruh-taruh gitu ya. Boleh. Siapa yang mau seperti itu, Bu? Boleh. Bawanya telo cuma 200 kilo, gak apa-apa. 200 kok kilo gitu ya. Maksud saya walaupun sedikit tidak jadi masalah. Yang bawa kacang, boleh kacang ditaruh. Nanti sambil makan nyemil, Kak. Sambil ngajim nyemil kacang. Tidak jadi masalah. Bebas. Pokoknya ini majelis milik bersama. Sudah minum semua? Sudah. Oh, habis. Giliran saya minum, gandeng saya yang bicara gelas berbeda. Alhamdulillah. Sekarang mohon maaf ya, ini tadi memang dijual dengan harga Rp10.000. Agak mahal ya, agak mahal. Dipakai seumur majelis. Ya, dipakai seumur majelis. Dipakai tiap hari. Harganya Rp10.000, sebetulnya harganya enggak segitu. Tapi sengaja saya jual seperti itu. Untuk apa? Kelebihannya untuk panjenengan bantu pengajian ini. Jadi otomatis dengan beli buku ini, Rotib Hadad, itu otomatis udah bantu operasional majelis. Tapi enggak jelek tuh. Enggak, kalau sayanya jelek tuh. Ya, enggak. Ya mohon maaf ya kalau agak kemahalan untuk yang satu ini ya. Tapi kalau buku-buku saya yang lain murah-murah kan? Murah. Khusus ini mahal. Kenapa ini mahal? Karena kalau tahu isinya, murah jadinya. Ya murah jadinya. Jadi satu Al-Fatihah ini sudah cukup belum? Sedikit tadi masalah. Artinya ini aja sudah membuat kita kan termotivasi untuk lebih banyak baca surat Al-Fatihah. Saya mau punya oleh-oleh sedikit dari istirahat saya. Saya ketemu dengan seorang kiai. Boleh saya cerita ini? Kemarin tuh hari Kamis sampai Jumat saya menghilang satu hari untuk istirahat. Saya ketemu dengan beberapa kiai. Salah satu kiai itu naik bis. Cerita ini. Almarhum barusan meninggal. Kiai Ali Multazam. Daerah Mantingan, Sragen. Kemarin meninggal ya. Termasuk pendiri-pendiri atau tokoh-tokoh Jamuna. Jamaah Muji Nabi sekitar sana. Pernah dengar? Nanti mereka ketirik. Masih muda. 40 tahun kurang lebih usianya ya. Kiai Ali Multazam. Nah beliau ini. Beliau cerita kepada temannya, seorang ustad. Ustadnya ini julukannya SQ, Sarjana Kuburan. Sarjana Kuburan, namanya Ustad Muhammad Muzammil. Ya, Muhammad Muzammil, Sarjana Kuburan. Kenapa disebut Sarjana Kuburan? Karena ustad yang satu ini unik, beliau kalau ceramah dari dalam kubur. Bagaimana bisa? Ya, sering tampil ya di beberapa tempat di jemaah ya dan lain sebagainya. Beliau itu kalau ceramah dikafani dulu, dikafani, setelah dikafani dimasukkan keranda, kemudian dikubur hidup-hidup di liang lahat yang ukurannya persis seperti liang lahat yang sebetulnya ya. Setelah itu diuruk, benar-benar diuruk tanpa bantuan oksigen sedikit pun. Menurut ilmu kedokteran, mustahil hidup atau gimana Pak Dokter? Mustahil kan? Diuruk, benar-benar diuruk tanpa bantuan oksigen sekecil apapun. Jadi lubang, baik itu misalnya dengan sedotan atau bambu kecil, itu tidak ada sama sekali. Dari situ kemudian beliau ceramah, ini dikubur, jadi dikasih mic-nya itu persis digantungkan di depan mulutnya, ikut tertimbun dengan tanah, padat sekali, persis ya, dijak-jak begitu. Kemudian ceramah ya, ceramah ini di kuburan, ibu-ibu, kuburan ini panas ya, di dalamnya panas sekali, gelap gulita, ya otomatis yang di luar ya merinding gitu ya, ini ngerasa ketenan. Gitu. Nah saya lihat rekamannya itu, rekaman videonya ya, rekaman CCD-nya itu, beliau ngasih saya, ketemunya waktu saya ceramah di Pacitan, gak sengaja gitu ya, ketemu, mampir, kapan-kapan insya Allah saya ajaknya ke sini ya. Biar cerita pengalaman masuk kubur. Mau Bu dengar Bu? Ngeri loh Bu. Ya, itu ada nenek-nenek itu dempis terus nangis gitu ya. Nangis. Katanya Mas Iswanto, iki mbah iki terang mesti iling bariki aku mati gitu ya. Ya, itu jadi betul-betul terasa. Karena memang yang ngomong dari dalam kubur. Satu hal yang saya nanya, apa keanehan orang kan nyimpen rahasia, enggak mau cerita macam-macam. Cuman saya paksa, satu saja tolong cerita sama saya. Akhirnya ngaku begini. Di dalam itu enggak mungkin bisa dengar suara yang di atas. Manusia hidup ya, enggak mungkin bisa dengar suara yang di atas. Betul Pak Dokter? Enggak mungkin bisa dengar suara yang di atas. Anehnya, kalau pas waktu azan, suara azan di luar itu terdengar dari dalam. Ya, itu anehnya di situ. Jadi suara azan yang di luar itu bisa terdengar dari dalam ya, itu keanehan yang beliau alami. Nah, ini SQ nih, Sarjana Kuburan, kalau saya ngasih julukan lain, Uskub, pakai B, Ustadz Kuburan. ya, saat kuburan. Beliau cerita, teman dan guru beliau ini, Pak Ya Ali Multazam almarhum, baru kemarin meninggal dunia, naik bus, setiap kali ada jalan yang rusak, gejeglong, atau tikungan yang tajam, gitu ya, itu kondektornya ngomong kepada supir, ya, ngomong kepada supir dan semua orang, ngomongnya, awas, sholawat. Setiap kali ada jeglongan, lubang depan gitu ya, awas, sholawat. Gitu ya. Tikungan tajam, awas, sholawat. Lama-lama Pak Ya ini bingung ini, kok ada kondektor setiap tikungan, awas, sholawat. Biasanya kan, hati-hati, jeglongan, kan begitu ya. Ya kan, wah teriak, ini kok awas, sholawat. Akhirnya, sebelum turun, nanya. Pak kondektur nanya, ini kok setiap tadi ada jeglongan, belum kena jeglongan, awas sholawat. Tikungan tajam, awas sholawat. Crash, awas sholawat. Kenapa? Jawabannya, perintah atasan. Perintah atasan bagaimana? Yang punya bis ini merintahkan kepada semua kondektur, pokoknya kalau ada tikungan, kalau ada papasan yang crash, kalau kemudian ada lubang yang besar, pokoknya yang gak enak, teriaknya awas sholawat. Jangan teriak yang lain. Nah, ini tolong budidayakan. Tapi enggak usah pakai awas. Jadi kalau boncengkan orang jeglongan, sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya kan? Begitu depan kita medeni, sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini udah saya praktekkan dengan Mas Suwanto ini. Beliau nyuper di lepas, sholawat, medeni berarti gitu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, ada jeglongan, sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Cakep enggak ini ajarannya ini? Cakep, tapi ini bid'ah ini. Ya, ini bid'ah loh ya. Bid'ah hasanah, ini namanya kreativitas dalam beramal soleh ini mansana sunnatan hasanatan, yang dimaksud ya seperti ini. Ini oleh-olehnya cakep gak? Cakep, jadi sakit saya kemarin bawa barokah. Cerita dikit lagi boleh? Gak tahu nih soal mikrotnya kapan ini akhirnya. Gak apa kan sampai jam 10, masih panjang waktunya ya. Insyaallah berkah waktunya. Saya waktu kemarin sakit di rumah sakit Dr. Un, ini alhamdulillah, ada, memang saya rahasiakan jangan sampai ada yang jenguk gitu, biar saya bisa istirahat. Tapi ya ada berapa orang yang tahu gitu. Ya, berapa orang yang tahu. Nah, yang tahu ini jenguk. Nah, bayangkan kalau nanti bapak ibu jenguk, terus kapan saya lerennya gitu. Ya, kapan saya lerennya. Nah, ini yang tahu jenguk, ada sekitar 6 orang gitu. Dari sebuah daerah, saya gak mau nyebutkan daerahnya dan namanya. Ya, biar yang bersangkutan nanti tidak malu kan kalau disebut namanya malu. Ini cerita untuk tambahan pelajaran saja. Duduk di situ, satu orang ini ngomong, "Bib, saya jujur loh, saya ini tilik panjenengan, gak ngerti kalau yang sakit panjenengan." Nah terus, saya dicangking sama teman saya, "Yo tajak tilik wong loro," cuman begitu. Nah, sekarang ketika sampai di sini kok ternyata jenengan yang sakit, ini sebuah miracle untuk saya. Miracle gitu. Ngomongnya miracle loh ya. Miracle loh Pak. Keajaiban gitu ya. Sebuah keajaiban nih buat saya. Loh, kenapa? Waktu itu saya barusan tuh saya bertengkar dengan ibu saya. Waktu itu. Saya tobat terus saya minta maaf sama ibu saya. Setelah saya minta maaf sama ibu saya, malamnya teman saya ini berangkat haji. Pamitan haji, saya datang undangan pamitan hajinya. Saya itu blas gak pernah datang pengajian. Jadi nawaitunya cuma ngelegakan teman saya ikut pamitan haji. Lah yang ceramah jenengan, subhanallah, babnya itu kok ceramahnya cuma birrul walidain, gak ada urusannya sama haji. Ya tentang bekti sama orang tua. 1.5 jam itu saya mengikuti pengajian, gak pernah saya melu ngaji 1.5 jam, pengajian ora tahu gitu. Ini 1.5 jam saya ikutin gitu ya. Nah kok sekarang ketemu jenengan lagi, ini miracle nih ya. Nah ini miracle, belum selesai nih ceritanya, belum selesai. Ya, saya bilang ini ada apa lagi, ini yang miracle-miracle gini ya. Tapi saya senang ya, senang itu. Ya, terus nyelemong nih bapak ini, Masya Allah ini orang baik ya, nyelemong. Ustaz ya, dia ngomong sama temannya, "Kang ya, aku ki jane Jumat deh ini niat, Jumat ki pengen sholat, nanti Senin kok ya sholat-sholat." Ya, Jumat ki deh ini aku niat sholat, ini nanti saya ikin dino Senin ki kok ya urung sholat kok, sholat. Terus saya ngomong, "Ya udah usah repot-repot ya, enggak usah repot. Yuk sholat bareng, wudu semua gitu ya. Wudu semua. Ada sarung bekas, sarung saya kan berarti kan bekas bukan baru. Panjenengan pakai sarung ini, yang lain kan pakai celana panjang itu pakai apa? Gojak-gojek gitu ya. ya buat sholat masih bisa tutup aurat, tapi kan lebih sopan pakai sarung. Saya pakai sarung karena saya masih pakai infus, kan gak bisa jadi imam, saya jadi makmum, saya suruh jadi imam salah satu. Selesai salam gitu, wah hari ini betul-betul awal hidup baru saya nih. Awal hidup baru saya, pertama kalinya sholat gitu ya. Awal hidup baru saya. Jadi kemarin itu masuk dokter Un itu sebuah miracle buat saya itu. Ya, sebuah miracle buat saya, kewalian juga ya. Ternyata alhamdulillah bisa ngajak orang yang belum sholat, jadi sholat. Setelah itu juga ketika jalan-jalan untuk istirahat, ketemu kiai yang ngajari sholawat. Jeglongan sholawat. Jadi nanti kalau panjenengan ada jeglongan, tanya sholawat ya. Itu kalau naik motor ya, naik motor. Sholawat kalau ada boncengannya. Kalau enggak ada boncengannya ya langsung sholawat sendiri. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Orang mau sholawat, ini orang sholawat. Repot nanti. Sholawat tapi enggak sholawat ya. Merintah, terus yang diperintah siapa? Jin, malaikat. Ya tetap dapat pahala, tapi ya kurang sempurna. Maksudnya itu kalau ngajak orang lain. Nah, sekarang yuk Isra Mi'raj minum dulu. Boleh ya? Sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, kita kembali bahas Isra Mi'raj. Insyaallah tanggal 10 Juni. Dicatat ya. 10 Juni. Pagi seperti dulu. Jamnya agak maju, jam 9 pagi. Jadi biar waktunya agak panjang. Kan saya jadikan setiap 3 bulan sekali akan buat kegiatan. 10 Juni insyaallah jam 9 pagi kita akan buat bedah buku Isra Mi'raj. Sekaligus tabligh akbar tentang peringatan Isra Mi'raj. Ini rencana saya, udah saya pastikan. Kapan pastikannya? Ya malam ini. Sekarang. Ya, bukunya udah ada satu huruf juga belum. Ya, bukunya satu huruf juga belum. Artinya waktunya mepet sekali. Nah, saya mau nanya. Kira-kira nanti 10 Juni kalau, ya itu sudah dipastikan, lokasi menyusul, ya. Karena saya belum cek kosong enggak di sana, kan belum saya bayar ya, lokasi menyusul, kira-kira kalau sampai itu terwujud, artinya lokasinya sudah saya pegang, ya acaranya pasti ada acara ya, masih semangat untuk datang enggak? Masih ya, mau ngajak orang berapa? Yang banyak ya. Isra Mi'raj ini kan urusannya Mi'raj langit ini. Urusan langit ya. Kita biar ajang silaturahim 3 bulan sekali. Saya lagi ngajak kerjasama beberapa teman saya dan guru-guru saya. Kalau beliau-beliau nanti itu berkenan, insya Allah nanti saya akan bedah buku saja. Nanti ada pembicara yang ceramah tentang Isra Mi'raj. Cuman pembicaranya mau saya carikan yang bobotnya itu abot gitu. Ya insya Allah kalau berkenan. Cuman gak gampang kan carinya. Mau namanya aja dadaan ya. Insya Allah. Gimana, setuju gak? Setuju ya. Nah, doakan diwujudkan sama Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alikin yamdin iyaka na'budu wa iyaka nasta'ini dina suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita bahas Isra Mi'raj. Dah ya, setengah jam selesai. Malam hari ini enggak pakai tanya jawab. Khusus malam hari ini, Jumat depan pakai tanya jawab. Jumat depan tanya jawab ya, untuk ibu-ibu dulu boleh ya. Jadi Jumat depan giliran ibu-ibu yang bertanya. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemarin kita udah bahas sampai masalah waktu malam, ya kan? Perjalanan di malam hari. Ternyata malam hari ini waktu yang memang penuh dengan keajaiban. Ya, waktu yang penuh dengan keajaiban. Yang namanya bintang-bintang itu dimunculkan indah di malam hari. Yang namanya purnama itu ya indahnya di malam hari. Makanya kalau kita lihat sejarah kehidupan para nabi dan rasul, mereka itu suka tafakkur di malam hari. Karena itu kalau kita bangun tidur disunahkan kita itu lihat ke langit. Betul kan? Malam hari itu disunahkan lihat ke ke langit dan baca ayat Al-Quran, kemudian disuruh berdoa. Disuruh berdoa. Karena itulah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, mereka punya rumah tingkat, lantai atas itu gak ada atapnya, jadi langsung ke langit. Kalau malam mereka tahajud di lantai atas, ya. Jadi mereka doanya itu enggak ke alang-alangan sama atap. Lah kalau doa saya panjenengan ini mesti kena atap ini internet. Ini cuman guyonnya begitu ya. Maksudnya kalau udah atasnya itu langit itu rasanya doa itu plong ya. Rasanya plong lain. Bisa dilakukan tahajud di halaman boleh kalau enggak takut. Cuman kalau ibu-ibu biasanya tahajud di kebun takut perindang-perinding nanti ya Bu ya. Ya di kamar saja. Tapi kalau di alam yang terbuka itu akan semakin enak. Artinya juga akan semakin enak, suasananya juga berbeda. Nah, waktu malam ternyata kemarin itu bukan semua waktu malam Rasul diperjalankan Allah. Cuma di sebagian kecil dari waktu malam. Hitungannya mungkin cuma detik. Sebab dalam hadis disifatkan tempat duduk beliau itu masih hangat, beliau sudah kembali. Kira-kira seperti apa ya? Tempat duduknya masih hangat, beliau sudah kembali. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Kemarin saya sempat saya singgung kan, kalau di tanah Arab, kalau malam itu udaranya sangat dingin. Semestinya suhunya orang duduk cepat sekali kembali hilang kan Pak ya? Ya. Pak Dokter Masa mengatakan betul, gak mungkin lama panasnya itu. Nah kalau masih dikatakan, masih terasa panas ketika Rasul kembali, berarti Rasul perginya sangat singkat. Nah itulah akhirat dan dunia bedanya di situ. Al-yawm inda rabbik satu hari di sisi Tuhanmu itu kan seperti seribu tahun. Ya, yang kalian hitung. Dan itu berlaku juga hitungan barokah. Cuman sebentar yang di dunia bisa berlaku kebalikan untuk orang yang masuk dimensi akhirat ya, dimensi akhirat, sedikit waktu yang di dunia ini jadinya sangat banyak. Itu yang namanya keberkahan waktu. Nah keberkahan waktu yang semacam ini bisa diperoleh siapapun. Keberkahan waktu semacam ini bisa diperoleh siapapun. Walaupun tentunya keberkahannya tidak sama dengan keberkahan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW. Tapi keberkahan waktunya bisa. Misal, saya sendiri pernah ngalamin. Saya naik motor dari Solo ke Jogja, kecepatan 60 km per jam dengan segala keramaian, bangju, dan lain sebagainya. Saya mau nanya, kira-kira butuh waktu berapa lama? 1,5 jam kan? 60 km per jam. Benar-benar 60 km per jam. 1,5 jam kan mestinya. Ini saya jalan terasanya itu cuma seperti 5 menit, 10 menit, udah nyampe. Dan waktunya cuma 1 jam. Waktunya cuma satu jam. Ini namanya waktunya barokah. Perjalanan tidak terasa lama, ya. Dan waktunya juga pendek. Saya pernah ke Jepara, ini dengan Pak Siswanto. Masih ingat Mas Sis? Dari sini jam berapa? Jam 5 kurang lebih ya. Hari Rabu sore ada pengajian ibu-ibu kan sampai sekarang ya. Rabu sore ada pengajian ibu-ibu. Saya pamit sama ibu-ibu, saya isi sebentar, kemudian saya pamit, Bu, karena pengajian itu mulai 4:30, saya hari ini gak bisa ngajar, digantikan ustadz lain, nih ustadznya datang, saya ada acara mendadak di Jepara, jadi saya harus berangkat. Keluar dari rumah 4:30, masih mampir ke kediamannya Kyai Abdul Karim Ahmad atau Gus Karim, waktu itu untuk nyerahkan sebuah buku. Nyampe di daerah Maguyudan itu 5:00. Ya jam 5. Terus saya berangkat lewat Semarang, Solo, Semarang, Semarang, Jepara. Saya mau nanya, kalau berangkat 5 dari Solo, Semarang kira-kira berapa jam? Hah? 2,5 jam ya, kira-kira 2,5 jam. Bisa kebut enggak? Enggak mungkin bisa kebut. Kenapa? Jalurnya sangat padat ya, memang karena jalurnya tidak mungkin bisa kebut. Masih waktu itu kecepatan kurang lebih berapa? 60. Kecepatan mobil saya itu biasanya kalau naik mobil 100 km/jam, biasanya begitu. Biasanya. Memang biasanya begitu, 100, 110, 120 itu biasa. Pakai ilmu buruk, lebih cepat lebih baik gitu. Tapi selamat gitu ya. Ya selamat. Lihat jalannya juga di mana ya. Karena jalannya enggak mungkin untuk cepat. Saya enggak ngebut tuh, cepat. Lain dong ngebut sama cepat tuh. Kalau 100 km/jam tuh enggak ngebut, cepat. Paham beda ya? Kalau ngebut tuh biayaan rusak-rusuk gitu kan. Ini enggak, nyantai aja gitu. Nah, yang waktu itu enggak bisa. Cuma 60 km/jam. Jam 8:30 ya. Keluar dari Solo sampai Kertosuro itu jam 5:30. 5:30 itu sampai Kertosuro karena padatnya kota Solo. 5:30 sampai Kertosuro. Dari Kertosuro sampai Jepara masuk rumah jam 8:30 nyampe. Masuk akal enggak? Iya, jam 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 ya. 3 jam. 3 jam Solo Jepara jam segitu. Saya hidupnya Solo Jepara, Jepara Solo. Itu kalau jam segitu minimal butuh waktu kalau kebut sekalipun 4 jam. Itu kebut. Ini nyantai waktunya cuma 3 jam. Cuma 3 jam nyampe. Nah, anehnya lagi dari mulai rumah sampai Palang Sepur itu ya. Kemudian sampai lampu merah SMA Batik itu kan? Ada lampu merah di situ. Saya doanya sama Allah waktu itu baru yuk minta ya sama Allah lampunya jangan ada yang merah hijau kabeh. Lampunya jangan ada yang merah hijau kabeh. Pokoknya abang jadi hijau. Subhanallah itu ada Ustaz Ali Maksum juga di belakang saya, ada ulum ada juga. Enggak ada ya Ustaz Ali Maksum. Dari mulai perapatan Batu Rono hijau. Perapatan Gading hijau. Terus ya Gembelkan hijau. Seraten hijau ya kan? Kemudian apa namanya? Terus lewat ini Lotemat itu hijau. Kemudian sampai di Baron dulu belum ada lampunya. Jadi ya hijau gitu. Belum ada lampunya dulu kan. Terus belok kanan sampai perempatan Gendengan, belok kiri itu kan otomatis kiri kan hijau terus ya. Perempatan Purwosari hijau, ya. Sampai rel Sepur itu ditutup, palang relnya ditutup karena ada kereta lewat. Saya bilang Sepur mangka atau cepat yuk buka. Begitu nyampe di situ buka hijau lagi. Ya hijau lagi. Sampai di bangjunya yang kerten itu hijau lagi. Saya bilang Gusti mpun cekap sekarang kalau merah boleh. Artinya udah cukup hamba yakin percaya gitu ya. Kalau merah boleh. Ya seperti itu hijau terus. Ya, sepanjang jalan cuma hijau. Hijau terus. Artinya kok bisa gitu kenapa? Mau berangkat ngomong sama ibu-ibu. Bu, panjenengan tuh dungone sekti, Bu. Sering saya manfaatkan tapi enggak sadar. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, ibu, doakan waktunya berkah, cepat sampai, selamat, enggak pakai capek. Al-Fatihah, Fatihah, amin, insyaallah sampai cepat selamat Ustaz. Ya, gitu kan? Subhanallah, doanya ibu-ibu itu semua dan sampai cepat waktu. Ini namanya waktunya berkah. Nah, keberkahan waktu ini kalau kita-kita mungkin ngalaminya cuma begini, yang mestinya 5 jam jadi 3 jam. Yang 3 jam biasanya terasa lama, tapi terasanya cuma 5 menit. Ya padahal 3 jam, tapi terasanya 5 menit, badan gak capek, seger perjalanan enak. Itu juga termasuk keberkahan waktu. Kalau wali lain, orang soleh itu wali, beliau-beliau itu kadang kalau duduk, baca Al-Quran khatam. Baca Al-Quran khatam, yang di sampingnya baca Al-Fatihah belum rampung. Ya, Al-Fatihah belum rampung. Ini wali baca Al-Quran khatam. Gimana itu? Sama-sama melek, sama-sama baca. Yang satu baca Al-Quran khatam. Didengar oleh yang baca Al-Fatihah. Ini kisah nyata. Yang baca Al-Fatihah dengar yang di sampingnya baca Al-Quran. Sama-sama bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dengar nih. Baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Terus sampai An-Nas. Selesai An-Nas. Fatihahnya beliau yang di samping ini belum selesai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bingung juga loh. Ini tadi kok sudah khatam Al-Qur'an. Saya Fatihah saja kok belum selesai. Nah, kalau yang begitu bagaimana? Ini namanya keberkahan waktu. Nah, memang keberkahan waktu ini sir, sebuah rahasia yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Makanya kita cari ini keberkahan waktu. Ya, cari keberkahan waktu. Gimana waktu yang sedikit bisa melakukan aktivitas amal soleh sebanyak mungkin? Pertanyaan, dari pagi sampai sekarang, kira-kira waktu kita ini barokah atau kurang berkah? Ya insya Allah kalau sekarang berkah malam ini. Ya malam ini berkah. Kenapa? Karena kita dari tadi duduknya untuk cari ilmu. Duduknya untuk berzikir dan berdoa. Ya ini keberkahan yang luar biasa. Sedikit ini, sedikit waktu 1 jam, 2 jam atau 2 jam setengah duduknya kita ini. Di akhirat nilainya luar biasa. Waktu-waktu beginilah yang menyebabkan bisa menghapus dosa waktu kita sepanjang hari. Satu hari tadi ini banyak salah, banyak dosa, gak karu-karuan. Gara-gara mau duduk benar-benar untuk Allah, 2 jam dihapus. Makanya dulu pesan guru saya, almarhum Habib Anis, beliau mengatakan, ya orang itu kalau bisa jangan nonton yang jelek-jelek kan begitu. Tapi manusia kan biasa kan, suka lupa dan sengaja melupa. Betul ya Pak ya? Ya suka lupa dan sengaja melupa. Nah kalau memang mesti adatnya begitu, ya dirinya ditantang. Yen kowe arep nonton sinetron rong jam, apa arep nonton bioskop rong jam, gantine ngaji rong jam. Siap gak gitu? Hehehehe. Siap gak? Ibu, lihat sinetron. Kalau pengen waktunya barokah, kalau ada jam buat nonton TV 2 jam, harus ada jam buat cari ilmu, buat zikir, buat doa, buat baca Al-Quran. Minimal sama, minimal 2 jam. Ini yang akan menghapus. Makanya, alhamdulillah, nanti Jumat depan saya bawakan hadisnya ya. Saya bawakan hadisnya insyaAllah. Dikasih kunci-kunci sama Allah untuk membuat waktu yang kurang berkah itu nanti bisa tertutup gitu loh. Jadinya berkah. Kuncinya apa? Pagi yang bagus, sore yang bagus, mau tidur yang bagus, selesai. Paginya diawali dengan bagus, zikir doa. Nanti sore matahari mau terbenam atau mulai maghrib ya, habis sholat maghrib itu yang bagus. Bagusnya waktu pagi dan bagusnya awal malam habis maghrib itu akan menghapus jelek-jelek di antara dua kebagusan tersebut. Paham? Subuh zikir wirid, siang gladrah lali lupa. Misal menungso ya, sampai di pasar dibilang jangan ngapusi lagi. Ya kan? Lupa manusia, namanya manusia. Ya, minimal habis maghrib, iling meneh, astagfirullah, zikir doa. Ini paginya bagus, akhirnya bagus. Maka insya Allah di antara keduanya akan dihapus yang buruk-buruk oleh Allah. Punya penghapusnya. Nah ini dikatakan sedikitnya zikir di waktu pagi dan sedikitnya zikir di waktu malam. Ini berkah. Kenapa? Bisa menghapus keburukan yang begitu banyak. Bisa dipahami? Nah ini keberkahan waktu. Nah kalau kita bicara keberkahan waktu, itu ada orang-orang soleh, panjenengan percaya boleh, enggak percaya juga kebangetan. Kenapa judulnya kebangetan? Berarti enggak percaya sama Allah itu. Kalau yang enggak percaya berarti enggak percaya sama Allah. Sebab Allah itu maha kuasa. Berarti kalau enggak percaya dengan keramatnya wali, enggak percaya dengan kemahakuasaannya Allah. Yang memberi karomah kepada para wali adalah Allah. Tuh lihat Ashabul Kahfi. Yang gak percaya pada kisah Ashabul Kahfi, murtad. Kenapa? Berarti gak percaya sama Al-Quran. Ashabul Kahfi tidurnya berapa tahun? 309 tahun. Ya kan? 309 tahun. Cuman mereka ketika bangun tidur ngomongnya bagaimana? Bukan satu hari. Cuman sesaat. Kita ini obat-obat, terasanya kok tidurnya cuma sebentar saja. Ya, tidurnya cuma sebentar saja. Sebagian orang yang memvisualisasikan kondisi Ashabul Kahfi, itu salah. Karena digambarkan Ashabul Kahfi bangun kakek-kakek, jenggot panjang, udah reot, rempah. Ya. Pernah kan lihat film Ashabul Kahfi digambarkan seperti itu? Salah gitu. Kalau mereka bangun udah kakek-kakek, enggak kaget mereka. Tentu, lu kok itu, turun berapa tahun, kan gitu. Enggak kaget. Paham ya? Karena mereka itu bangun di tubuhnya tidak ada yang berubah. Tubuhnya tetap sama, seger buger, bahkan rasanya fit luar biasa. Kita ini tadi tidur berapa lama ya? Kok enak rasanya, kok cuman sebentar tidur kita ini ya. Akhirnya salah satu disuruh pergi ke pasar untuk belanja ya. Untuk belanja, itu bawa uang sampai di pasar yang apa namanya? Nerima uang takut. Ini uangnya museum ini. Umurnya 300 tahun lebih, ini uang museum ini. Dari kerajaan lama ini, harga uangnya mahal. Jangan-jangan nyuri dari kerajaan ya. Jangan-jangan nyuri dari kerajaan. Unda ini saya baru bawa kemarin. Ini 309 tahun, kamu bilang kemarin. Jadi bingung, ya ini gimana sih, benar sopo gitu ya. Ya yang benar yang mana, kan jadi bingung kan. Nah, ini termasuk salah satu dalil keberkahan waktu yang ada dalam Al-Quran dalam arti yang sebaliknya. Waktunya panjang tapi yang mengalami merasa cuman sebentar. Kalau Isra dan Mi'raj ya, perjalanannya panjang ya, waktunya cuman sebentar. Kalau Ashabul Kahfi waktunya panjang tapi yang mengalami merasa cuman sebentar. Sebaliknya Isra Mi'raj, Rasul itu perjalanan yang panjang. Kemana-mana kan panjang lama ya. Tapi waktunya ternyata cuman sebentar. Nah ini keberkahan waktu bisa berarti dua hal yang seperti itu. Sampai di sini udah jelas belum? Jelas. Senang ngaji yang begini. Senang ya? Soalnya saya juga senang ngajar yang begini. Ya, pokoknya Ar-Raudhah pengen yang ngajar, yang belajar semuanya cinta ilmu. Pokoknya ngaji, mau kita ini bentuk manusianya seperti apa, cari ilmu. Jadikan itu sampai cinta betul ya, cinta sama ilmu. Nah, keberkahan waktu yang Ashabul Kahfi tadi ini contoh bukan bukan mukjizat, karena mukjizat itu milik para nabi dan para rasul. Ashabul Kahfi ulama jelas menyatakan mereka manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Lantas siapa mereka? Adalah wali-walinya Allah. Mereka wali-walinya Allah. Berarti para wali itu punya karomah. Makanya orang yang gak percaya keramatnya wali itu bisa dihukumi murtad. Kenapa gak percaya? Karena Al-Quran di situ ada karomahnya para wali. Sunnah Nabi hadis isinya banyak karomah para wali. Contoh keramat wali di Al-Quran yaitu cerita tentang Sayyidatuna Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Yang mana ibunda Nabi Isa ini, beliau dalam keadaan di mihrabnya bisa dapat makanan, yang makanan itu tidak ada di kota itu dan bukan musim adanya makanan tersebut. Waktu ditanya, dari mana ada makanan ini? Dari sisi Allah. Tahu-tahu cing, ada itu. Kalau saya sekarang sering ada enggak mintanya makanan lain lagi. Beda ya, mintanya beda. Artinya ada, jamin. Cuman kalau orang ibadah carinya seperti itu enggak dapat. Dapatnya aneh-aneh. Karena ibadah carinya Allah diurus sama Allah. Iya, makanya diurus, dikirimin makanan sama Allah. Makanya kalau pengen rezekinya gampang, udah enggak usah niat macam-macam, pokoknya ngabdi sama Allah. Nanti otomatis akan dikirim sama Allah. Allah yang ngurusi, Allah yang menyelesaikan. Nih, apa karomahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, termasuk diantaranya ada wali-wali yang punya karomah. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri rahimahullah. Beliau itu sholat malam cuman 2 rakaat. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Julukannya Al-Bahar Al-Jufri. Sholat malam cuman 2 rakaat. Tapi rakaat pertama khatam Al-Quran. Rakaat kedua 90.000 kali surat Al-Ikhlas. 90.000 kali surat Al-Ikhlas. Bacanya bukan cepat. Bukan bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu, bukan begitu. Bacanya ya biasa. Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu Allah samad. Kok bisa? Ya, kok bisa? Waktunya kok cukup? Jawabannya inilah termasuk manusia yang diberi keberkahan waktu oleh Allah. Ya, diberi keberkahan waktu oleh Allah. Nah, orang yang dapat keberkahan waktu itu ada yang hanya untuk dirinya sendiri, ada yang bisa ngajak orang banyak. Jadi yang di sampingnya waktunya juga ikut berkah, ada yang untuk dirinya sendiri. Nah, kita kalau rajin terus, insya Allah satu saat dapat tuh berkahnya waktu. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dalam kitabnya Al-Ibris. Al-Ibris, tapi Al-Ibrisnya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, bukan tafsir ya. Beliau itu mengatakan, dulu saya punya wirid. Wirid saya itu zikir-zikirnya, kata beliau. Kalau saya, Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tunanetra ya. Beliau enggak hafal Al-Quran. Enggak hafal Al-Quran. Juga enggak hafal hadis-hadis banyak. Tapi wali yang luar biasa. Kalau ada orang yang nanya, ini Al-Quran atau hadis? Beliau tahu. Bisa tahu. Ini hadisnya asli atau palsu? Bisa tahu. Padahal bukan ahli hadis. Ini orang nanya. Jenengan kok bisa tahu ini Al-Quran, ini hadis, terus ini hadis sahih, ini hadis yang dhaif, ini hadis yang palsu. Dari mana? Ini ucapan ulama. Jawabannya apa? Dari cahaya yang keluar dari huruf-huruf hati orang yang mengucapkannya. Kalau itu Al-Quran yang dibaca, itu cahayanya lain. Kalau hadis yang dibaca, cahayanya lah lain. Kalau hadis palsu, itu jelas sebuah kegelapan. Kalau ucapan ulama, cahayanya lah lain. Dari cahayanya. Ini termasuk karomahnya beliau. Nah, Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini, rahimahullah, beliau itu punya kumpulan zikir. Dulunya, beliau cerita, saya baca dari habis subuh, maghrib baru selesai. Habis subuh, maghrib selesai. Besok gitu, habis subuh, maghrib selesai. Cuman gak berhenti, terus dibaca. Istiqomah. Akhirnya sama Allah dikasih berkah waktunya. Tadinya habis subuh sampai maghrib, jadi habis subuh sampai asar. Sampai asar udah selesai. Zikirnya sama, tapi naik waktunya cuman jadi sampai asar. Kemudian dibaca lagi. Waktunya jadi cuman sampai zuhur. Dibaca lagi. Waktunya jadi sampai zuha. Yang terakhir ketika udah maksimal beliau itu dapat keberkahan waktu. Tiap hari zikir yang biasa dibaca subuh dimulai, maghrib baru selesai. Beliau baca habis subuh, matahari belum terbit, udah selesai. Pripun niku? Bukan cepat, bukan loh. Bukan cepat. Wajar, biasa. Cuman sama Allah dikasih keberkahan waktu. Alamnya dipindah. Alamnya dipindah. Nih, saya kasih penjelasan. Mau gak dijelaskan nih? Sudah mulai mumet belum? Hah, ini mulai rotok anu nih soalnya ini. Rotok mumet sedikit. Belum ya? Ya, masih ada 10 menit. Ya, masih ada 10 menit. Pokoknya jam 10 selesai kan enak kan, enteng ini ya. Jam 10 selesai, Jumat ketemu lagi insya Allah ya. Jam 10 selesai. Maaf tadi mulainya agak terlambat karena saya tadi berusaha untuk mengumpulkan energi sebanyak mungkin ya. Biar bisa ngajak. Nah, kita ini buka sak kebet saja udah males. Ya kan? Baca dua halaman, udah keju kemeng tadi ya. Keju kemeng, bibir rasanya tebel. Gimana mau dapat keberkahan waktu. Nah, orang-orang soleh mereka berjuang cari keberkahan waktu tersebut. Makanya jangan heran. Kita sering dengar ceritanya orang-orang soleh. Hari ini orang yang soleh satu hari khatam Al-Quran 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Tapi ya masih ngajar di sana, ngajar di sini. Masih baca la ilaha illallah 120.000 kali. Masih tahajud begini. Masih baca kitab ini. Terus kita nanya, lah kuwi jame pirang jam? Sedino ini pirang jam? Ya kan kita mikir seperti itu. Oh, gak masuk akal. Terus ceritanya gak mesti kabeh, mesti karangan. Lah mbok pikir nganggo utekmu ya ora mbok akal. Paham ya? Kadang ini orang ini ngukur pakai otaknya sendiri. Paham kan? Akalmu gak masuk, jangan pakai akalmu, akalmu tak piro. Kita pakai akalnya para wali. Jangan pakai akal kita, gak masuk akal kamu. Kalau akal saya masuk. Ya, akalnya orang yang beriman mah, masuk. Di akalnya ada iman gak? Kalau ada iman bisa. Lah kalau di akalnya gak ada iman, ya cuman pakai menurut logika ini dibaca. Logika, PN logikamu. Logika mati, orang nganggu loh, logika. Menurut logika manusia kok mau melawan kekuasaannya Allah. Logika itu harus tunduk dengan iman. Makanya jangan ikut aliran yang cuma pakai logika. Aliran yang pakai logika nanti buat orang itu ruwet, suwe-suwe, nyeleneh, aneh. Kita pakai iman, logikanya ditundukkan oleh iman. ini enggak masuk akal, tapi saya punya iman. Jadinya akalnya ditundukkan dengan iman. Amantu billahi wa bi rasulih, percaya. Mau coba kalau Nabi cerita sama sahabat itu. Ada sapi bisa ngomong, saya Umar dan Abu Bakar percaya gitu. Kalau orang ngomong, sapi bisa ngomong, orang mlebu akal gitu. Ya, orang mlebu akal akalmu gitu ya. Akalnya Anda enggak masuk akal. Tapi kalau akalnya orang yang beriman masuk akal. Apalagi di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nyata-nyata sahabat ngomong, "Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal." Dulu tuh kami biasa mendengar suara tasbihnya makanan yang kami makan. Wah, di Sahih Bukhari juga dan hadis-hadis yang lain diceritakan tuh suara apa namanya? Batang kurma ya, di hadis yang kuat diceritakan batang kurma nangis. Nangis kesakitan seperti unta betina yang akan melahirkan. Itu kan teriakannya teriakan sakit ya. Kalau ibu-ibu kalau melahirkan gimana, Bu? Gitu, Bu. Bu. Kurang lebih begitu ya, Bu ya. Unta. Gimana, Bu, contohnya? Oh, sesar. Anda yang normal. Itu unta betina kalau mau melahirkan itu dia teriakannya luar biasa. Nah itu terdengar suara batang kurma teriak seperti itu. Lah wait kok iso bengak-bengok gitu ya. Teriak-teriak. Kalau masuk akal, enggak masuk akal. Akalnya orang tersebut. Kalau akal kita, akalnya orang yang beriman masuk akal. Kenapa? Akal kita tundukkan dengan iman. Makanya hati-hati sama semua aliran yang cuman mengedepankan otak, mengedepankan logika, mengedepankan pikiran dan lain sebagainya, kemudian menolak keimanan terhadap Al-Qur'an, hadis dan para ulama yang soleh. Saya enggak mau nyebutkan nama alirannya mikiro dhewe. Udah ya, saya enggak mau jelek-jelek aliran manapun. Cuman kalau ada yang begitu jangan diikuti. Ya, kita ikuti aliran yang pakai iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pun jelas? Waktu habis. Oh, benar jam 10 Pak nih. Kurang 7 menit. Nah, masih 3 menit untuk doa. Saya mulai malam hari ini ada sedikit perubahan majelis pokoknya. Majelis kita ini dituarkan Ar-Raudhah, majelis ilmu dan zikir, betul? Jadi Ar-Raudhah itu ilmu, zikir, ilmu, zikir, ilmu, zikir. Seperti itu. Nah, zikirnya yang jadi pegangan, jangan pernah ditinggalkan. Ini saya ijazahkan untuk semua. Ya nanti kalau saya bilang saya ijazahkan gitu ya. Semua bilang saya terima ijazahnya. Begitu ya. Insya Allah saya ijazahkan kepada semua yang belajar bersama saya. Baik yang hari ini hadir maupun yang hari ini berhalangan. Dan semua yang mendengarkan majlis ini dimanapun mereka berada. Manusia, jin dan lain sebagainya. Untuk membaca Ratibul Hajjat setiap hari. Baik itu setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Dimanapun dalam keadaan apapun. Sebagaimana yang diijazahkan oleh guru-guru saya. Yang memberikan ijazah saya untuk baca wirid-wirid. Di antaranya Ratibul Hajjat. Saya ijazahkan kepada kalian semua. Nah, insyaallah sudah mulai besok diamalkan ya. Diamalkan. Jadi jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Jadikan pegangan ya. Jadikan pegangan. Insyaallah nanti kalau udah direnungkan ya, di rumah kan tinggal dibaca bahasa Arabnya itu. Bawahnya ada terjemahannya. Dihayati betul. Panjenengan bisa nangis itu. Ya bisa. Bisa nangis dan hati enak. Bayangkan kalau habis maghrib duduk sama anak, duduk sama istri gitu ya. Pembantunya ya, Mbak, apa, Jeng, sini dulu, dapur tinggalkan, yuk, bareng-bareng kan. Aslahullah umurul muslimin, sarafullah syarul mudin, aslahullah umurul muslimin, sarafullah syarul mudin. Semoga Allah memperbaiki urusannya umat Islam. Dan semoga Allah menjauhkan keburukan orang-orang yang ingin mengganggu umat Islam. Bayangkan duduk bareng doakan muslimin. Itu langit kira-kira senang enggak itu? Wah, luar biasa. La ilaha illallah. 25 kali 2, 50 kali itu minimal. Kalau mau diteruskan sampai 10.000 juga boleh. Minimalnya seperti itu. Bareng-bareng satu keluarga ada nur di rumah tersebut. Setuju? Setuju, ya. Nah, insya Allah kita bisa mengamalkannya ya. Insya Allah. Minta sama Allah. Minta agar bisa mengamalkan. Nah, Di akhir buku ini ada doa tutup majelis, doa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sudah ada. Jadi kalau tiap Jumat dibawa, insya Allah enggak bingung waktu baca doa tutup majelis. Tapi sebelum baca doa tutup majelis, saya ingin setiap pengajian kita tutup dengan apa namanya doa muhasabah ya, doa muhasabah biar hati kita ini semakin apa namanya semakin enak, nyaman, bersih, pulang itu artinya enak. Untuk malam hari ini, sebelum saya akhiri, teman-teman yang jualan buku saya, bukunya jam sekian ini dan seterusnya dijual harga Rp20.000, selain yang ini ya, yang lain harganya Rp20.000. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya bacakan dulu yang pesanan-pesanan doa di sini ya. Doa untuk yang sedang sakit Siti Zahrah binti Azhar Munir dari Purworejo dan juga untuk Muhammad Fikri Maulana dan Ni'matul Mufidah anak dari Bapak Sudiman biar jadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian juga untuk yang telah meninggal dunia yaitu Ibu Watini dari Kalioso meninggal hari Senin kemarin 14 Mei dan juga untuk Kiai Ali Multazam yang meninggal dunia kemarin dan juga untuk cucu yang lagi sakit dari Bapak Sumardi yaitu Muhammad Nashwa Lainufar. Semoga yang sakit oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan. Anak-anak yang tadi diminta doakan soleh jadi soleh dan soleha. Yang telah meninggal dahulu dunia diberi oleh Allah tempat yang terbaik di sisinya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian kita akan bacakan satu lagi Fatihah untuk almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Idrus dan juga Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Salim As-Sagaf yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Semoga semua pahala dari Rotib Hajat yang kita baca di malam hari ini dan juga pahala majlis ini oleh Allah Ta'ala disampaikan kepada beliau-beliau yang saya sebutkan tadi yang telah meninggal dunia dan untuk keluarga kita semua. Al-Hadzini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله terima kasih atas semua karuniamu يا الله terima kasih atas semua karuniamu يا الله terima kasih atas semua karuniamu Ya Allah, terima kasih atas semua karuniamu. Ya Allah, terima kasih atas semua ni'matmu. Ya Allah, terima kasih atas semua anugerahmu. Ya Allah, terima kasih atas semua anugerahmu. Ya Allah, terima kasih engkau kumpulkan kami dalam kebaikan. Ya Allah, terima kasih engkau jadikan kami seorang muslim dan muslimah. Ya Allah, terima kasih engkau jadikan hati kami beriman kepadamu. Ya Allah, kami ucapkan terima kasih engkau beri kami nikmat untuk hadir di majelis yang seperti ini. Ya Allah, terima kasih engkau beri kami keluarga yang baik, keluarga yang menyenangkan. Ya Allah, terima kasih engkau jadikan kami cinta pada orang-orang yang soleh. Ya Allah, terima kasih. Ya Rabbi, ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, engkau tutup aib-aib kami. Engkau tutup aib-aib kami, ya Allah. Meskipun begitu banyak dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan tanpa henti, ya Rabbi. Engkau berbaik hati menutup aib-aib kami. Terima kasih, ya Allah. Lakalhamdu, ya Rab. Terima kasih, ya Allah, atas anugerahmu yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, ya Rabbi. Di malam hari ini kami mohon kepadamu, jadikan kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu, ya Allah. hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Tolong jadikan kami dalam kelompok hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk orang tua kami, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Tenteramkan hati orang tua kami ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang selamat dunia hingga akhirat ya Allah. Ya Allah, di malam hari ini kami mohon kepadamu ya Rabbi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Jadikan semua pasangan hidup kami, anak keturunan kami semuanya orang-orang yang Engkau ridai ya Allah, orang-orang yang Engkau sayangi ya Allah, orang-orang yang Engkau rahmati ya Allah. Kami ridha pada pasangan-pasangan hidup kami ya Allah. Kami ridha kepada anak-anak kami ya Allah. Karena itu ridailah mereka semua dan ridailah kami ya Allah. Ya Rabbi, maafkanlah kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada sahabat-sahabat kami ya Rabb. Maafkan kesalahan kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada teman-teman kami ya Rabbi. Maafkan kesalahan kami kepada muslimin dan muslimat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Teruntuk semua orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik kepada kami, siapapun mereka, dimanapun mereka berada ya Allah, tolonglah mereka karena mereka telah menolong kami ya Rabb. Tolonglah mereka karena mereka telah menolong kami ya Rabb. Bahagiakanlah mereka karena telah membahagiakan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka karena mereka memudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan mereka karena mereka memudahkan urusan kami ya Allah. Ya Rabbi ya Allah, teruntuk semua yang hadir di majlis ini, yang pernah hadir di majlis ini, yang menyumbang untuk majlis ini, yang bekerja untuk majlis ini, yang membela majlis ini, yang mendengarkan majlis ini ya Rabbi, catatlah semuanya sebagai saudara seiman yang saling menyayangi ya Allah, yang saling mencintai ya Allah, dunia hingga akhirat ya Allah, jangan pisahkan kami ya Rabbi, dunia hingga akhirat jangan pisahkan kami ya Allah. Jadikan kami saling mencintai, jadikan kami saling menyayangi, jadikan kami saling mengayomi, jadikan kami saling membela ya Allah. Jadikan kami memiliki hati yang satu ya Allah. Hati yang saling mencintai, hati yang saling menyayangi ya Allah. Hati yang terbebas dari iri, hati yang terbebas dari dengki, hati yang terbebas dari sombong ya arhamar rahimin. Hati yang bersih dari segala macam penyakit ya arhamar rahimin. Ya Rabbi, jika ada di antara kami yang terlibat hutang ya Allah, mudahkanlah untuk melunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Angkat beban hutang dari kami ya Allah. Beri kami semua rezekimu yang mudah, yang barokah, yang murah, yang banyak, yang datang dari segala arah tanpa susah payah ya Rabb. Limpahkan rezekimu kepada kami semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Limpahkan rezekimu kepada kami semua ya Rabbi. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Anta ta'lamu ma fi sudurina wa anta a'lam bi hawaijina. Faqdi hajatina an qarib ya mujib, ya mujib, ya mujib. نسألك يا ربي نسألك يا ربي بواجهة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم بواجهة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اجعلنا جميعا من المحبوبين اجعلنا جميعا من المحبوبين عند سيد المرسلين عند سيد المرسلين والأولياء والصالحين اللهم قربنا إلى أوليائك وقربهم إلينا يا أرحم الراحمين يا الله يا الله بيملك kami untuk selalu taat kepadamu يا رب. Bimbinglah kami untuk selalu taat kepadamu ya Rabb. Bimbinglah kami untuk selalu taat kepadamu ya Rabb. Sehatkanlah yang sakit di antara kami, sembuhkan yang sakit di antara kami, panjangkan usia kami semua dalam kenikmatan, dalam ketaatan, kesehatan, kebahagiaan, kekayaan, kenikmatan zahir dan batin ya Allah. jadikan kelak setelah semua itu akhir usia kami yang paling indah. Akhir usia dalam keadaan sujud kepadamu, dalam keadaan beriman kepadamu, dalam keadaan taat kepadamu ya Allah, dalam keadaan cinta kepadamu ya Allah, dalam keadaan rindu kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.